ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita, mempelajari daripada kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin. Kita masuk kepada hadis yang ke-45 dari babu sabr. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laysa ash-shadidu bis-sur'ah innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Muttafaqun alaih. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa asyadidu bisur'ah." Bukanlah orang yang kuat itu orang yang selalu menang gulat. "Innamas syadidu allazi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan jiwanya di saat marah. Muttafaqun alaih, yakni hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Tentunya sesuatu yang manusiawi untuk seseorang menganggap orang yang perkasa, orang yang kuat, orang yang kokoh itu adalah orang yang senantiasa menang dalam perkelahian, senantiasa menang dalam gulat, memiliki kemampuan dalam mixed martial art misalnya, MMA, selalu menang, tidak pernah kalah. Orang menganggapnya luar biasa. Akan tetapi, gambaran seperti ini, ya, kalau kita kembalikan kepada pandangan syar'i, bimbingan Nabi, ternyata kekuatan yang hakiki itu tidak dipandang hanya semata fisik belaka. Justru sebaliknya, Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan budi pekerti manusia. Sebagaimana telah lewat ya. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti manusia. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengarahkan ya, pandangan tersebut kepada pandangan yang akan lebih menonjolkan sisi kepribadian dan sisi akhlak. Akhlak yang mulia yang dengan itu akan terbangun jiwa-jiwa yang kokoh kuat. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan hasungan. Laisa syadid bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat adalah orang selalu menang gulat. Innamas syadid alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya di saat dia marah, mengendalikan jiwanya di saat dia murka. Orang yang mampu untuk mengendalikan nafsunya, tidak melampiaskan syahwatnya. Dan di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terdapat isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa jihadun nafsi itu lebih berat daripada jihadul adu. Ya, menundukkan jiwa itu lebih sulit dibandingkan mengalahkan musuh. Di saat seseorang memiliki musuh misalnya, dia harus bertanding dengannya, maka tentunya membutuhkan persiapan fisik dan mental yang kuat, dan tidak sembarang orang yang mampu melakukannya. Ini adalah sesuatu yang berat. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa hakikat kekuatan yang sebenarnya bukan pada saat seseorang senantiasa menang dalam gulat, dalam perkelahian. Bukan itu. Tidak ada nilai di situ sisi kebaikan dalam artian semata-mata memiliki keunggulan dalam perkelahian. Semata-mata itu maka tidak ada sisi kemuliaan. Orang yang terkenal suka gulat, suka gelut, ya tentunya bukan kemudian dianggap sebagai orang yang luar biasa. Pandangan ini yang hendak kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam tepis. Meskipun orang yang seorang muslim yang kuat kokoh fisiknya itu juga disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia gunakan kekokohan fisik tersebut untuk ketaatan. Hanya di sini kembali lagi kepada hadis bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak menunjukkan bahwasannya menundukkan jiwa itu perkara yang jauh lebih berat. Butuh kepada mujahadah, usaha yang kokoh, yang kuat. Kalau kaitannya dengan seseorang mengendalikan amarah, ya, kaitannya dengan seseorang mengendalikan amarah, maka ini adalah sebagian kecil daripada jihadun nafs. Sedangkan jihadun nafsi, ya, menundukkan jiwa itu lebih luas daripada hal tersebut, lebih berat. Dan orang yang mampu menundukkannya, menundukkan jiwanya, untuk kemudian dia tidak memperturutkan nafsunya dan memaksanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang sempurna keimanannya, kokoh kuat keimanannya. Sedangkan sebagian saja, sebagian yakni menundukkan jiwa di saat marah mengendalikannya, itu saja sudah merupakan bentuk daripada asyadid, disebut oleh Rasulullah SAW sebagai asyadid, orang yang kuat, terlebih apabila dia mampu untuk menundukkan jiwanya. Menundukkan jiwanya dalam apa saja? Dalam ketaatan kepada Allah apapun bentuknya. Ini yang dibutuhkan padanya kesabaran, dan yang dengannya dimasukkan ke dalam babu sabr, menundukkan jiwa untuk senantiasa mengikuti apa saja yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk menundukkan jiwa, dan ini yang paling utama, adalah bagaimana seseorang untuk mampu memaksa jiwanya mau mempelajari agama. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala taqu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu kana anhu mas'ula. Jangan engkau ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Berarti ya harus belajar. Belajar terhadap perkara-perkara agama. Kita harus tundukkan jiwa kita Dan keimanan pun itu harus butuh padanya pembelajaran. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Fa'lam artinya ketahuilah, yakni ilmuilah. Belajarlah bahwasannya la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu butuh untuk kemudian dipelajari, diilmui. Dan itulah keimanan. Wastaghfir li dzambi, kemudian engkau minta ampun akan dosa-dosamu. Setelah seseorang belajar mengetahui ilmu agama, ilmu din, yang itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka perintah berikutnya adalah mengamalkannya, menjalankannya, melaksanakannya. Dan itu merupakan buah daripada ilmu. Kalau ilmu ibaratnya adalah pohon, maka amal adalah buahnya. Tidak bermanfaat pohon yang tanpa berbuah. Apabila ya kita contohkan ilmu yang tidak diamalkan, di antara contoh yang konkret yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah sifat orang-orang Yahudi, di mana mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya, sehingga mereka disebut orang-orang yang maghdub, yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala karena berilmu tetapi tidak dijalankan ilmunya. Adapun semata-mata beramal, beramal, beramal tanpa ilmu, maka ini adalah jalannya orang-orang Nasrani. Yang disebutkan di dalam Al-Quran dan merupakan penafsiran seluruh daripada mufassirin. Ghairul maghdubi alaihim waladhdallin. Ghairul maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurka, yakni jalannya orang Yahudi. Waladhdallin, dan orang-orang yang sesat, yakni jalannya orang-orang Nasrani. Beramal tanpa ilmu. Maka seluruh daripada bentuk-bentuk kesesatan kembalinya kepada dua perkara ini. Imma dia hanya berilmu saja kemudian tidak mengamalkannya, wa imma dia hanya beramal, semangat beramal tetapi tidak mau menuntut ilmu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk senantiasa di dalam salat-salat kita membaca ayat ini. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang jalannya orang-orang yang Engkau telah beri nikmat atas mereka. Ghair maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang Yahudi yang Kau murkai. Waladdallin, bukan pula orang Nasrani yang tersesat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian setelah seseorang berilmu dan beramal, maka dia dituntut untuk menyampaikan kepada orang lain. Karena dengan ilmu dan amal dia sempurna untuk dirinya sendiri, maka wajib untuk kemudian berusaha mengajak yang lainnya juga, mengajak kepada orang lain supaya bisa mendapatkan keselamatan tersebut. Berdakwah, mendakwahkan agama ini, mendakwahkan apa yang telah kita ketahui, sedikit daripada ilmu maka sampaikan. Ajak orang lain untuk bisa merasakan nikmatnya ilmu, untuk bisa kembali kepada din, kepada agama yang mulia ini. Dan itu adalah satu-satunya cara untuk Allah kembalikan kita kepada kemuliaan. Generasi pertama umat ini, para sahabat, mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah disebabkan karena mereka adalah orang-orang yang berilmu dan beramal. Kemudian mereka berdoa, mendakwahkan daripada ilmu yang telah diamalkan tersebut. Allah menyatakan wa ja'alna a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin dalam agama ini dengan memegang urusan kami di saat mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Bersabar di atas ketaatan dan yakin di atas ilmu, karena tidak akan sampai kepada keyakinan kalau tidak berilmu, yakin terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kunci daripada keselamatan fid dunya wal akhirah. Dan di dalam hadis ini pula terdapat isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhi daripada al-ghadab. Jangan mudah marah. Jangan sumbu pendek. Sedikit tersulut meledak, jangan. Sepantasnya seorang muslim adalah orang yang sareh, orang yang lapang dadanya, mampu memendam bara api amarah yang ada dalam dirinya. Karena kemarahan kalau dilampiaskan maka akan membawa kepada sekian banyak kerugian, kemadharatan, dan akan berakhir dengan penyesalan. Akan membawa kepada mandorot-mandorot, baik menimpa pada fisik, pada jiwa, ataupun bahkan merusak daripada tatanan kemasyarakatan. Disebabkan karena apa? Karena mudah marah, mudah tersulut. Banyaknya terjadi onteran-onteran, berbagai macam kericuhan, berbagai macam kerusakan, berbagai macam kekacauan. Terkadang hanya sebabnya perkara sepele, seorang marah. Kebetulan dia punya orang-orang di belakangnya, kemudian jadilah perkaranya besar. Seandainya perkara, setiap perkara kemudian dibicarakan dengan baik, dengan kekeluargaan, dengan sara, dengan tenang, ya, maka tidak akan sampai kemudian terjadi keonaran. Ini merupakan bimbingan nabawi, ya. Bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang tentunya ingin untuk dikatakan dia kuat, sedih. Akan tetapi terkadang seseorang salah dalam menilai sisi kekuatan, hakikat daripada kekuatan. Kalau kuat itu hanya dilihat dari sisi fisik, maka orang tidak bisa berlomba padanya. Karena ada orang yang memang terlahir dalam keadaan memang fisiknya lemah. Digembleng dengan cara apapun dia tetap lemah. Tetapi di saat kemudian kekuatan yang hakiki diletakkan pada satu kriteria yang bisa diraih oleh orang, maka inilah keadilan, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang namanya kekuatan itu di mana seseorang mampu untuk menahan jiwanya, mengendalikan jiwanya, itulah kekuatan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekuatan yang terpuji. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini pula kita bisa mengambil faedah bahwasannya marah itu merupakan karakteristik manusia, dalam artian itu sesuatu yang memang ada pada jiwa manusia setiap kita. Hanya saja ada orang yang mampu untuk kemudian mengendalikan, ada yang kemudian melampiaskan. Bedanya di situ saja. Tetapi setiap orang memiliki kriteria tersebut, karakter tersebut, ya, tabiat tersebut. Dan orang yang ingin untuk mencapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia menahan dan mengekang amarahnya. Dia akan mendapatkan keutamaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Mengekang amarah itu dengan cara habsun nafs, menahan jiwa kita, ya, dari melampiaskan perkara-perkara tuntutan dari amarah kita. Kalau seseorang mampu melakukan hal tersebut, maka dia mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, meraih satu predikat yakni asy-syadid, yakni orang yang kuat, kokoh, perkasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi syariat. Dan nanti akan ada perkara-perkara lainnya yang akan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biidznillah, ya. Keutamaan bagi orang-orang yang mengekang jiwanya, tidak melampiaskan amarahnya. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwasannya al-ghadab jamratun, yulqiha syaitan fi qalbi bani Adam, bahwa amarah itu merupakan bara yang dilemparkan oleh syaitan pada hati anak Adam. Fayastashid ghadaban, sehingga berkobar-kobar amarahnya, karena pada hakikatnya itu adalah bara dan terlihat ya, sisi daripada amarah adalah bara. Di saat orang marah tampak memerah wajahnya, ya kan? Merah padam wajahnya seperti bara. Marah yahtami jasaduh, badannya itu panas rasanya, gerah. Orang Arab bilang gahar, marah besar. Tayyib watan tafih audajuh, dan menegang urat-urat lehernya karena marahnya tersebut. Wayamar wajhu, memerah wajahnya. Wayatakallam bikalam la yaqilu ahyanan, bahkan sampai berbicara dengan kalimat-kalimat keluar dari lisannya tanpa dia yakni memaksudkan ucapan tersebut. Tidak sadar keluar kalimat-kalimat ya karena saking marahnya. Amarah yang meluap-luap, tidak mampu mengontrol dari kalimat yang keluar dari lisannya. Wa yatasarraf tasarrufan la yaqiluhu aidan, dan dia bertindak dengan tindakan-tindakan yang sama sekali di luar kontrol dia. Orang marah, apa saja yang ada di hadapannya bisa dia banting, dia tendang dan seterusnya. Namanya orang marah. Itu adalah bara yang dilemparkan oleh syaitan di dalam dadanya. Rasanya mengkap-mengkap dada itu. Rasanya. Ya kan? Apalagi di hadapannya orang yang membuat dia marah tadi, dan kedudukannya adalah orang yang lebih rendah dari dia, maka bisa menjadi pelampiasan. Bisa dihajar habis-habisan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis ini bahwa orang yang mampu mengendalikan hal tersebut, mampu mengendalikan daripada hawa amarah, bara yang ada dalam jiwanya tersebut dari apa yang dilemparkan oleh syaitan, dialah orang yang betul-betul kuat. Orang yang betul-betul kokoh, kuat, perkasa, hakiki. Ya, ini kekuatan yang bersifat dakhiliyah ma'nawiyah. Kekuatan tersebut kekuatan batin, kekuatan yang ada di dalam diri. Maka ini merupakan tenaga yang hakiki, tenaga yang ada di dalam, apa disebut tenaga dalam begitu. Ya, ini mampu mengendalikan amarahnya. Ini orang yang betul-betul kuat. Kemudian Asy-Syaikh memberikan beberapa contoh-contoh kerusakan daripada orang yang melampiaskan amarahnya. Beliau menyatakan katsiran ma yaghdibul insan fayutallit imra'ata wa rubama takun hadhihi talqah akhir talqah. Sering terjadi seseorang marah sampai pada taraf kemudian dia menceraikan daripada istrinya karena kemarahan yang memuncak tadi. Mungkin sang istri memang melakukan satu kesalahan yang seandainya kemudian seseorang mau mengembalikan kepada yakni pertimbangan-pertimbangan yang hakim, yang bijaksana, ya dia tidak akan kemudian sampai pada taraf menceraikan istrinya. Katakanlah terlihat dan terdapat pada dirinya perkara-perkara yang sangat dia benci, 1, 2, 3, maka dia akan dapati di sana perkara-perkara baik yang jauh lebih banyak. Rasul menyatakan la yafraq mu'min mu'minah ingkari fiha qul qad radiya anha akhar, Aukamakol. Janganlah seorang mukmin membenci mukminah. Jadi jangan seorang suami membenci istrinya. Bisa jadi dia dapatkan padanya sedikit kekurangan, sedangkan di sana terdapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Tetapi kalau seseorang kemudian tidak mampu untuk mengendalikan amarahnya, langsung melampiaskan amarahnya, bisa saja terjadi ya keretakan dan kerusakan dalam rumah tangga. Sedikit-sedikit yang dibicarakan adalah perceraian. Sebabnya adalah kemarahan. Dan syaitan pandai, pintar bagaimana memanage seseorang supaya dia marah kepada istrinya. Ya. Iblis la'anatullah alaih, dia memiliki istana megah di atas samudra sana. Dan itu berita dari Rasulullah ya. Rasul memberitakan demikian bahwa Idris punya istana megah dan ars di atas lautan sana. Dan dia mengutus ya setan-setan dari kalangan jin tentunya untuk menggoda manusia dan menyesatkannya. Kemudian mereka secara berkala melapor kepada sang iblis di kerajaannya sana. Maka datang setan mengatakan, saya telah melakukan ini dan itu. Datang lagi, saya telah melakukan ini dan itu. Datang lagi, saya telah melakukan ini dan itu. Ya. Maka iblis mengatakan, kamu belum berbuat apa-apa. Kamu belum berbuat apa-apa. Kamu belum berbuat apa-apa. Jadi apa yang dilakukan oleh setan-setan bala tentara iblis tadi masih dikatakan belum ada nilainya. Hingga kemudian seseorang mengatakan, tidaklah saya tinggalkan fulan dengan istrinya fulanah, melainkan keduanya dalam keadaan telah cerai, berpisah. Maka baru kemudian iblis mengatakan, antar rojul, nah ini baru top. Karena sudah mampu apa? Memisahkan antara suami dengan istrinya. Setelah itu didekatkan sama iblis, didudukkan dalam kedudukan yang mulia, disebabkan karena mampu menceraikan antara suami dengan istrinya. Sehingga hati-hati di saat seseorang marah ya, kendalikan amarahnya. Karena kalau sampai keluar kalimat ya, kalau dalam bahasa Arab, dan itu istilah dalam ilmu fikih ya, anti talik ya, kok aku cerai, sudah jatuh talak pertama. Nah, sekarang kaum muslimin terkadang ya setiap hari itu menjadi dendangannya. Ya, sudah cerai kalau begitu. Karena marahnya. Ya. Tanpa sadar kalimat tersebut ada konsekuensinya. Kalimat tersebut kalau sampai keluar sekali, maka jatuh talak satu. Namanya talak rojui. Ya, talak rojui. Sang istri walaupun statusnya dicerai, dia masih tetap harus tinggal di rumah sang suami karena statusnya masih suami istri. Ya, tidak boleh kemudian diulangkan ke rumahnya, tetap di rumah suaminya, tetap diberi nafkah. Hanya tidak boleh digauli. Ya, tidak boleh digauli karena ini posisinya sedang dicerai. Talak satu. Kalau digauli berarti rujuk. Ya, rujuk berarti sudah. Nah nanti kalau jatuh lagi ya tentunya ada masanya ya, namanya masa iddah. Masa iddah ditalak oleh suami, salah satu kuru, tiga kali masa suci. Kalau sampai masa iddah selesai kok tidak dirujuk, juga tidak digauli ya, tidak dirujuk, maka harus sudah pisah. Pisah tetapi ya tentunya karena ini masih talak roji ya, talak roji, maka dia masih bisa kembali kepada istrinya tersebut dengan akad yang baru, dengan pernikahan lagi ya. Karena masih talak roji dan sudah masa iddah sudah selesai, sudah lewat, dikembalikan ke orang tuanya dan bisa dilamar lagi jadi istrinya. Hanya kalau sudah sampai talak yang ketiga ya, talak roji tadi kemudian pada masa iddah dirujuk ya, jadi istrinya kembali, kemudian talak lagi, udah dua kali kan, masa iddah belum selesai dirujuk lagi kembali seperti sedia kala, kemudian jatuh yang ketiga, semuanya gara-gara marah, kira-kira bagaimana? Sudah di saat jatuh yang ketiga itu sudah tidak boleh ada di rumah tersebut, harus dikembalikan ke orang tuanya dan dia menjadi ajnabiyah, bukan lagi siapa-siapa. Dan tidak bisa kembali lagi selamanya, kecuali dia menikah dengan laki-laki lain yang kemudian ditalak sampai 3 kali, baru bisa kembali. Itu disebutkan hukumnya di dalam surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah. Sehingga perkara pernikahan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ini perkara berat, perkara yang harus diilmui juga, ya. Dan kemudian kalimat cerai, kalimat talak, ini juga kalimat sakral dalam pernikahan, harus hati-hati mengucapkannya. Jangan sampai terjatuh ke dalam penyesalan, di saat penyesalan itu sudah tidak lagi bermanfaat. Bisa sudah, tidak memungkinkan untuk kembali misalnya. Wallahu musta'an. Beliau juga menyatakan katsiran ma yaghdhubul insan fa yatlifu malahu ima bil harq au bit taksir. Sering juga terjadi seseorang marah kemudian dia menghancurkan hartanya sendiri. Karena marah kemudian sebagian hartanya dia bakar. Atau karena marah kemudian perkakas rumah tangganya dia hancurkan, dibantingi, piring berterbangan. Namanya marah. Wallahul musta'an. Itu banyak terjadi. Katsiran ma yaghdhab 'ala ibnih hatta yadribah wa rubbama mata bidarbih. Tidak jarang terjadi seseorang marah kepada anaknya, dia pukul anak tersebut sampai memar. Bahkan tidak jarang terjadi penganiayaan yang menyebabkan kematian pada si anak. Wallahu musta'an. Adapun untuk hari-hari ini fahadits wala harat, banyak sekali kisah-kisah. Ya. Hampir setiap hari kita bisa mendapatkan berita tentang berbagai macam kejadian-kejadian tersebut. Yang hampir-hampir kita tidak percaya bisa terjadi hal-hal tersebut di negeri kita ini. Wallahu musta'an. Disebabkan hanya karena marah karena perkara-perkara sepele. Ya. Anak membunuh orang tuanya, orang tua membunuh anaknya. Istri membunuh suaminya, suami membunuh istrinya. Ya. Orang membunuh tetangganya. Dan semisalnya. Bahkan yang sebelumnya teman karib. Bisa bunuh-bunuhan hanya perkara sepele, kemudian marah. Seolah-olah tidak ada nilainya jiwa manusia. Wallahul musta'an. Jadi perkara marah ini bukan perkara enteng. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan kalimat ini. Ada satu kisah penyesalan orang tua yang tiada tara. Di saat melihat anaknya melakukan satu kesalahan, dia baru saja beli sofa. Namanya anak kecil ya, baru 5 tahun. Kemudian dia bermain-main dengan pisau sofa yang baru dibeli tadi itu, di apa, sobek-sobek dengan pisau si anak tersebut. Sudah hancur lebur. Wah, di saat bapaknya melihat sofa yang baru saja dibeli olehnya hancur lebur, maka hancur lebur pula hatinya. Tidak sadar kemudian melakukan sesuatu karena kemarahan di luar batas. Ya, si anak yang baru berusia 5 tahun, ya, tentunya belum akil, belum berakal si anak tersebut, tidak punya dosa anak itu, masih suci, masih bersih. Ya. Dia pegang tangannya, dia ambil pisaunya, dia potong sampai putus. Baru setelah kejadian tersebut dia kembali kepada kesadarannya, dia masukkan ke dalam rumah sakit, ya, ditangani dan sebagainya, dia menangis dan sebagainya, sudah selesai masalahnya, ya, urusannya sudah terjadi, mau bilang apa? Hanya penyesalan. Si anak kemudian bertanya kepada bapaknya, kenapa, papa ini tangan saya kemana? Mau jawab apa juga? menangis. Orang tua, harta dunia tidak ada nilainya sama sekali. Coba kita punya anak, ada orang yang menawar, anak kamu ini saya beli tangannya 1 miliar dikasihkan, potong di situ 1 miliar dikasihkan, tidak akan ada orang tua yang mau. Ini anak saya. Hanya gara-gara sofa yang tidak seberapa, kemudian tangan sang anak jadi korbannya. Dan ada lagi kisah-kisah yang seperti ini, mobil misalnya ya. Anak sekitar 5 atau 6 tahun begitu, baru saja belum lunas lagi mobilnya, kemudian dioret-oret ya, sama si anak, baru beli. Orang tuanya kebetulan pergi ngantor pakai sepeda motor, pulang sudah tidak rupa itu mobil. Apa yang terjadi? Si anak dianiaya, disabet tangannya. Walaupun minta maaf ini cabut terus. Akhirnya kemudian setelah itu disuruh dibawa sama pembantunya, sudah kamu bawa sana ini, masukkan kamar, sudah kancing. 1 hari 2 hari tidak dilihat sama orang tuanya, tapi pesan sama pembantunya, kasih makan dan sebagainya masih, tapi dikancing di dalam kamar. Tangan yang dipukul tadi membusuk, harus diamputasi. Penyesalan tidak ada ya, tidak ada maknanya. Penyesalan semua sudah terjadi, mau apa? Sehingga sekali lagi kaum muslimin rahimani wa rahmah, ya, marah ini betul-betul membinasakan. Jangan kemudian seseorang mudah-mudah melampiaskan kemarahan. Wallahu ta'ala alam biswab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naktafi ilahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.